بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali kita bersama melanjutkan pelajaran kita membaca kitab sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu taala, Kitab Fadailis Sahabah, kitab keutamaan-keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bab yang sekarang adalah bab min fadaili Bilalin radhiyallahu anhu. Bab min fadaili Bilalin radhiyallahu anhu. Bab di antara keutamaan Bilal radhiyallahu anhu. Tentang Bilal itu sudah bergabung pada bab yang sebelumnya dengan Ummu Sulaim. Bab tentang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim Ar-Rumaisa bintu Milhan. Bab ke-19. Di antara keutamaan Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik dan Bilal radhiyallahu an. Di sana ada hadis atau satu hadis yang digabungkan dengan keutamaan Ummu Sulaim. Hadis nomor 6269 pada halaman 341. Ya, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritul jannah fa ra'aytu imra'ata Abi Talhata." Diperlihatkan kepadaku surga, lalu aku melihat istrinya Abu Talha. Istrinya Abu Talha yaitu Ummu Sulaim, ibunda Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian Nabi mengatakan, "Thumma sami'tu khashkhashata amami." "Thumma sami'tu khashkhashatan amami fa'idha Bilal." Ya. Kemudian aku mendengar ada khashkhashah, itu bunyi langkah. Ya, bunyi langkah di hadapanku, ternyata dia adalah Bilal. Ya, ini menunjukkan keutamaan Bilal ibnu Rabah yang bergabung dengan penjelasan tentang ibunda Anas Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhuma. Sekarang secara khusus, ya, hadis tentang Bilal, dan Imam Nawawi pun rahimahullahu taala membuat bab khusus. Ya. Membuat bab khusus dengan mengatakan di antara keutamaan Bilal. Bilal ibnu Rabah, dia adalah budak, ya, salah seorang dari tokoh Mekah, tokoh Quraisy, ya, mungkin Umayyah atau yang lainnya. Kemudian beliau masuk Islam, lalu disiksa, diazab, ya, oleh tuannya dan juga penduduk Mekah agar dia kembali ke agama yang lama. Dan ceritanya masyhur, ya, ceritanya masyhur sampai nanti beliau dibawa di musim panas ke padang pasir, kemudian disiksa di sana, dibuka pakaiannya, kemudian dihimpitkan ke badannya batu yang panas, dan dia diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata kufur, ya. Sementara beliau mengatakan ahadun ahad, Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang berhak untuk disembah satu-satunya. Akhirnya beliau dibeli oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Lalu setelah dibeli, beliau dibebaskan. Inilah Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala an. Di peperangan penaklukan kota Mekah, setelah selesai, ya, maksudnya setelah masuk Nabi ke kota Mekah, kemudian sampai ke Ka'bah, beliau tawaf menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Setelah itu beliau masuk ke dalam Ka'bah, kemudian salat di sana dan juga menurunkan foto-foto, gambar-gambar yang bergantungan, yang ditempelkan di dinding bagian dalam Ka'bah dari syiar-syiar kesyirikan. Bahkan ada gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang bermain undi atau membuat undian kepada berhala. Gambar yang mereka buat, padahal Nabi Ibrahim dan anaknya berlepas diri dari gambar tersebut. Diturunkan oleh Nabi, kemudian beliau berjalan mengitari bahagian dalam Ka'bah dari sudut ke sudut, kemudian mengesakan Allah, mengagungkan dan membesarkan Allah. Lalu beliau salat dua rakaat di sana, kemudian keluar. Nah, di dekat atau di pintu Ka'bah beliau melihat di hadapannya orang-orang Quraisy duduk tidak berdaya setelah mereka tertawan semuanya. Kemudian dia membebaskan mereka. Setelah itu Nabi SAW perintahkan Bilal untuk naik ke atas atap Ka'bah. Ya, untuk naik ke atas atap Ka'bah mengumandangkan azan, mengumandangkan seruan, ya. Dan ini diantara keutamaan Bilal bin Rabah. Setelah beliau masuk Islam, kemudian sudah menjadi muadzin Nabi pada tahun ke-8 penaklukan kota Mekah tersebut, beliau berada di atas kepala para tokoh-tokoh Quraisy yang dahulu menyiksanya. Ya. Mereka di bawah, sementara beliau di atas kepala mereka, berada di atas Ka'bah mengumandangkan azan. Ya. Ini Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala an. Di sini secara khusus ada satu hadis dibawakan oleh Imam Muslim tentang beliau. Hadis nomor 6272. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ubaid bin Ya'ish, Ubaid bin Ya'ish wa Muhammad bin Al-Ala Al-Hamdani qala haddatsana Abu Usama an Abi Hayyan qala ha'un wa haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair wal lafdhu lah qala haddatsana Abi qala haddatsana Abu Hayyan At-Taimi يحيى ابن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداة يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة قال بلال ما علمت عملا ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. Kata Nabi SAW bertanya kepada Bilal, ya, di salat subuh li Bilal inda salatil ghadah. Inda salatil ghadah. Salatil ghadah nama lain dari salat subuh. Ya. Karena ghadah yaghdu maksudnya pagi hari. Salatul ghadah, salatul subhi, salatul fajar, ini nama-nama salat subuh. Ya. Nabi berkata ketika selesai salat subuh kepada Bilal, wahai Bilal, sampaikan kepadaku bi arja amalin, dengan amalan yang paling diharapkan engkau amalkan amalan tersebut dan engkau mendapatkan manfaat dalam Islam. Amiltahu indaka fil islami manfaah. Maksudnya amalan yang paling engkau harapkan dalam agama Islam ini yang memiliki banyak pahala, ya, banyak keutamaan dan manfaat. Apa amalan yang engkau, bila engkau lakukan engkau berharap banyak dari amalan tersebut, ya, memberikan manfaat yang besar. Lalu Bilal menjawab, ya, Nabi menyampaikan alasan pertanyaannya, fa inni sami'tul lailata, karena malam tadi saya mendengar khashfana alaik, bunyi sendalmu, itu langkah kakinya, baina yadayya, di hadapanku, fil jannah, di surga. Jadi Nabi SAW menanyakan kepada Bilal, apa amalan yang engkau lakukan dalam agama Islam ini yang engkau paling memberikan harapan yang besar kepada amalan tersebut. Ya. Ini bukan berarti Bilal membuat amalan yang baru. Di antara mereka ada juga yang beralasan bahwa di zaman Nabi juga para sahabat membuat amalan yang tidak diketahui oleh Nabi. Berdalil dengan ini. Ya, berdalil dengan hadis ini. Nabi SAW bertanya, apa amalan yang engkau lakukan dalam Islam yang engkau banyak berharap manfaat darinya sehingga tadi malam saya mendengar langkah-langkahmu di surga. Ya, mendengar langkah-langkahmu di surga. Ini bukan berarti Nabi Bilal melakukan amalan yang di luar sunnah Nabi. Sama sekali tidak. Cuma kan yang amalan sunnah itu banyak sekali, tetapi sebagian orang memilih untuk merutinkan amalan-amalan tertentu dari amalan yang sunnah, bukan amalan yang tidak sunnah. Amalan yang sunnah bukan amalan yang di luar tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Ada yang condong merutinkan amalan berpuasa sunnah, merutinkan amalan salat sunnah dan seterusnya. Maka Bilal menjawab, ma amiltu amalan fil islami arja indi manfaatan, tidaklah aku mengamalkan dalam Islam ini suatu amalan yang saya besar atau saya mengharapkan, besar harapan saya memberikan manfaat kepadaku lebih dari sesungguhnya aku tidaklah atatahharu tuhuran tamman, berwudu dengan wudu yang sempurna. Tatahur di sini maksudnya berwudu. Ya, atatahhar tuhuran tamman, berwudu dengan sempurna, fi sa'atin, dalam waktu apapun, min lailin wala nahar, baik itu di malam ataupun di siang hari. Waktu apapun juga bila saya berwudu, illa sallaitu bidzalika tuhur ma kataballahu li an usalliya. Ya, kecuali saya selesai berwudu tersebut kapanpun waktunya, kecuali saya melakukan salat, ya, dengan wudu tersebut sebanyak yang telah Allah tetapkan untuk saya. Ya. Jadi tidak ditetapkan waktu salatnya 2 rakaat, 4 rakaat, sebanyak yang dia bisa, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia lakukan. Jadi ini yang mungkin dikenal oleh ulama dengan sunat wudu. Ya, salat sunat wudu. Jadi Bilal bin Rabah setiap selesai wudu pasti ada salat. Baik di malam hari maupun di siang hari. Ya. Bila mana dia tidak bertepatan dengan waktu sholat, berarti dia sholat sunnah. Bila mana sebaliknya ketika bertepatan dengan waktu sholat, yang sholatnya adalah sholat fardu. Dan, tapi yang mungkin sangat sulit untuk kita rutinkan adalah berwudu di luar waktu sholat. Berwudu di luar waktu sholat. Misalnya ini menunjukkan juga bahwa dia selalu menjaga wudunya. Selalu menjaga wudunya. Batal wudunya. Walaupun waktu sholat masih jauh, dia berwudu kemudian dia lakukan sholat setelahnya. Ini yang membuat Bilal bin Rabah memiliki keutamaan tersendiri berbeda dengan yang lainnya, yaitu melazimi berwudu. Ketika batal dia berwudu lagi, dan setelah selesai wudu, ya, memperbaharui wudunya ini, lalu dia salat. Ya, lalu dia salat, baik itu di tengah malam maupun di siang hari yang di luar waktu salat. Ya, misalnya dia batal wudunya jam 9, maka dia berwudu. Kemudian setelah wudu dia salat. Ya. Nanti jam 2 batal wudunya, kemudian dia wudu, lalu dia salat lagi, dan seterusnya. Dan ini diantara yang dijelaskan oleh para ulama, hadis yang membolehkan salat di waktu terlarang. Karena dia termasuk salat yang ada sebab. Misalnya beliau kebetulan batal wudunya jam 5 sore. Dan jam 5 sore ini antara selesai salat maghrib dengan waktu tenggelam matahari. Tetapi ketika batal wudunya di waktu tersebut, lalu dia perbahari wudunya dan dia salat. Dan salatnya ini dibenarkan karena salat ini termasuk salat yang ada sebab. Bukan salat begitu saja, tetapi ada sebabnya. Yaitu selesai wudu. Dan dia merutinkan setiap selesai salat, selesai wudu, dia tetap ada salat. Dia melakukan salat yang rutin. Nah, ini yang amalan yang dilakukan oleh Bilal yang sangat besar harapannya memberikan keistimewaan tersendiri kepadanya. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi, dan Nabi SAW mengesahkan. Nabi SAW mengesahkan. Jadi salat setelah wudu mutlak dibenarkan. Ya. Dibenarkan, tetapi merutinkan menjaga wudu dan kemudian ketika batal lalu diperbaharui setelah memperbaharui wudu ada salat, ini juga sudah merupakan hadis. Karena Nabi SAW mengesahkan. Ya. Mengesahkan pernyataan Bilal tersebut. Andai kata itu bukanlah sebuah amalan yang dibenarkan, maka Nabi melarang. Dan bahkan ini juga termasuk amalan yang memiliki keutamaan. Kenapa? Karena memberikan keistimewaan tersendiri pada Bilal sehingga dia dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kabar gembira bahwa dia sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis ya, sebagaimana dalam bunyi babnya menjelaskan tentang keutamaan Bilal bin Rabah. Dan tentu ini bukan amalan khusus untuk Bilal, ya, karena Nabi sudah mengesahkan dan sudah membenarkan amal ini, maka siapapun juga ya boleh untuk melakukan yang amalan yang sama, dan mungkin juga merupakan amalan yang memberikan keistimewaan tertentu karena dia yang menyebabkan Bilal mendapatkan kabar gembira tentang surga walaupun dia belum meninggal dunia. Ya. Jadi kita dibenarkan untuk melakukan hal yang sama. Andai kata itu hanya khusus untuk Bilal, maka Nabi SAW akan menegaskannya. Andai kata itu bukan tuntunan, maka Nabi SAW sudah tentu akan mengoreksi dan membenarkannya. Tetapi dia adalah tuntunan dan bahkan amalan yang sunnah, dan sunnahnya pun istimewa, maka kita juga dianjurkan untuk melakukan hal yang sama. Wallahu a'lam. Yang pertama adalah menjaga wudu, ya, karena dia tidak pernah batal wudunya dalam waktu yang lama. Ketika batal wudunya, walaupun di luar waktu salat, dia memperbaharui dan dia mesti ada salat setiap selesai wudu. Ini keistimewaan beliau dan tidak pernah berhenti. Setiap hari merupakan amalan rutin yang dilakukan oleh Bilal. Andai kata itu berhenti satu minggu, kemudian minggu depan lanjut lagi, berarti bukan keistimewaan Bilal. Semua kita sama. Apalagi memperbarui wudhu ketika hendak sholat fardu. Tetapi beliau tidak pernah berhenti wudhunya. Baik di siang hari maupun di malam hari, ketika putus wudhunya, dia perbaharui lagi. Setelah selesai wudhu, dia tetap sholat. Kapanpun. Ya. Kapanpun, dimanapun. Nah, inilah keistimewaan yang membuat dia mendapatkan kabar gembira tentang surga meskipun dia masih hidup di dunia. Ya, dan ini amalan yang sangat luar biasa dan tentu juga merupakan keutamaan dan fadilah bagi Bilal bin Rabah. Sekali lagi, hadis ini bukan kunci atau pintu untuk membukakan siapapun juga bila mana menganggap baik sebuah amalan, sah-sah saja dia melakukannya. Bukan. Bilal bin Rabah melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan kepada salah seorang sahabat, Abu Dzar atau yang lainnya, bahwa beliau menyuruh untuk melakukan salat setiap selesai wudhu. Ya. Ini di luar konteks Abu Bilal bin Rabah. Bilal tidak pernah putus wudhunya. Ya. Ketika wudhunya batal, dia berwudhu lagi, ya. Kemudian dia salat. Ya. Ini dua amalan sekaligus. Menjaga wudhu, kemudian salat setiap selesai wudhu. Ini keutamaan Bilal. Sementara Nabi SAW mengatakan dan Nabi menganjurkan untuk melakukan salat selesai wudhu. Ya, bila kita berwudhu, maka salat setelahnya. Ini diantara dalil sunnah, salat sunat wudhu. Ya, dan ini mungkin saja dalil Bilal. Ini buka juga alasan Bilal. Dan bukan dalil untuk membolehkan orang menganggap baik amalan. Karena apa yang dilakukan Bilal ini bukan anggapan dia. Dia mendapatkan tuntunan dari Nabi SAW. Tuntunan dari Nabi SAW. Bukan ijtihad dia. Tetapi tuntunan Nabi SAW. Andai kata itu merupakan ijtihadnya. Faradhan. Tetapi Nabi sudah mengesahkan. Ya. Sementara kita sekarang ini ketika menganggap satu amalan itu baik. Ada yang mengesahkan. Ada yang berhak untuk mengesahkan, oh amalan anda ini baik, lakukan sajalah. Ada yang mengesahkan? Tidak, Nabi sudah tidak ada. Maka kita sudah seharusnya cukup dengan tuntunan. Tidak perlu kita membuat hal-hal yang baru. Tidak perlu lagi kita membuat menganggap anggapan-anggapan yang baru bahwa ini adalah amalan yang baik. Sementara yang bertugas untuk mengesahkannya sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi. Dan subhanallah ketika diteliti, bila mana kunci ini terbuka, maka sekian banyak amalan-amalan yang baru dibuat oleh manusia. Kunci bahwa bila mana menganggap satu amalan itu baik, maka lakukanlah. Berdalil juga bahwa yang baik itu apa yang dianggap baik oleh banyak orang. Akhirnya terbuka lebar kesempatan untuk berbuat bid'ah. Ya, untuk melakukan amalan yang di luar tuntunan. Banyak orang yang meril dengan perbuatan para sahabat. Tetapi sahabat kan hidup di dekat Nabi. Mereka paham apa yang diinginkan oleh Nabi. Mereka mengerti apa yang seharusnya diperbuat dan direstui oleh Nabi. Mereka paham itu sehingga mereka lakukan. Ketika Nabi tahu, ternyata memang Nabi mengesahkan. Nabi SAW mengiyakan, menyetujui apa yang mereka perbuat. Ya. Kemudian berhenti zaman, putus, berakhir zaman para sahabat. Generasi tabi'in itu sudah tertutup. Sudah tertutup. Maka para tabi'in dan bahkan para sahabat setelah Nabi meninggal, banyak nukilan dari perkataan mereka untuk berhenti dan jangan berbuat yang baru. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, apa katanya saya lupa, wala tabtadi'u ittabi'u wala tattabi'u wala tabtadi'u, ikuti dan jangan membuat hal-hal yang baru. Jadi para sahabat sudah untuk mewanti-wanti hal-hal yang seperti ini, ya, ittabi'u wala tabtadi'u, ikuti dan jangan berbuat hal-hal yang baru. Karena tidak ada lagi yang, andai kata ada ijtihad, maka tidak ada lagi yang bisa mengesahkan anggapan baik itu menjadi sebuah yang baik. Maka cukuplah dengan mengikuti dan jangan sampai menganggap-anggap yang lain dianggap baik lagi. Ya. Makanya peran para ulama untuk menutup pintu ini besar sekali. Semenjak lama ulama membukukan amalan-amalan yang dikategorikan bid'ah. Ya. Dan bahkan mereka membuat definisi yang tepat untuk amalan yang bid'ah ini, yaitu sebuah cara beribadah yang dilakukan di luar tuntunan, yang mana cara itu menyerupai cara syariat. Menyerupai cara syariat yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuannya beribadah. Tujuannya beribadah ada kesamaan dengan syariat. Ya. Kemudian dilakukan untuk beribadah. Dilakukan untuk mengharapkan balasan dari Allah, balasan pahala dari Allah. Nah, ini mengeluarkan banyak hal. Karena orang ketika mengatakan bila Anda sibuk dengan bid'ah-bid'ah, oh, coba bid'ahkan mobil, bid'ahkan mikrofon, bid'ahkan HP dan seterusnya. Karena tidak ada di zaman Nabi. Ini keliru. Ya, keliru. Karena dia sesuatu yang dianggap ibadah. Padahal dia bukan ibadah. Kemudian dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada keserupaannya dengan syariat? Ada. Seperti keserupaannya dalam sholat. Dia namakan sholat. Bacaannya juga sama. Cuma rakaatnya berbeda. Ya. Kemudian ada pahala-pahala yang dibuat di sana. Selawat pun demikian. Membuat selawat-selawat. Tujuannya nanti kan pujian untuk Nabi juga. Tetapi ditambah dengan banyaknya. Kemudian ada nilai-nilai pahalanya bila dibaca selawat tersebut. Kemudian banyak hal-hal yang lain. Ya. Banyak hal-hal yang lain. Yang tidak ditentukan oleh syariat. Seperti menetapkan ibadah tertentu di malam pertengahan Sya'ban yang sudah lewat ini ya. Melakukan sholat tertentu, puasa tertentu di besok harinya, salawat tertentu, ya, bacaan zikir tertentu ya, di malam setengah Sya'ban, nisfu Sya'ban. Sama sekali tidak ada dalil. Ya. Sama sekali tidak ada dalil menetapkan ibadah tertentu di malam nisfu Sya'ban. Ada dalil tentang kemuliaan malam tersebut. Ada dalil yang berbeda pendapat para ulama tentang kevalidannya, sahih atau tidak. Ada yang menguatkan dan ada yang melemahkan ya, tentang keutamaan malam tersebut. Tetapi tidak ada pengkhususan. Dalil yang mengkhususkan amalan tertentu. Bila mana kita memang terbiasa sholat malam, jangan berhenti pula di malam itu. Kena menganggap bahwa kita sholat malam itu nanti bid'ah. Tidak. Tetap lanjut. Bila mana besok harinya kita tetap misalnya berjatuh pada hari Kamis misalnya. Dan kita biasa puasa Kamis, puasa. Karena kita tidak mengkhususkan hari itu dengan puasa. Tetapi kita sudah berpuasa sebelum-sebelumnya. Dan kita juga sudah sholat malam sebelum-sebelumnya. Lanjutkan dan jangan hentikan karena mengkhawatirkan. Sama sekali tidak. Yang dilarang adalah ketika mengkhususkan. Orang sepanjang tahun tidak ada puasanya, hari pertengahan Sya'ban dia berpuasa. Malam pertengahan Sya'ban dia hidupkan dengan berbagai ibadah. Ini tidak benar. Ini yang bertentangan. Tapi kalau orang yang biasa berpuasa, biasa sholat malam, silakan lanjutkan. Ini tentu tidak akan masuk dalam kategori hal-hal yang baru dalam beragama. Ini yang bisa kita ambil dari hadis tentang Bilal bin Rabah tadi, ya, yang dia tidak berhenti atau terus menerus dalam keadaan berwudu. Ketika batal wudunya, baik itu di siang atau di malam hari, dia perbaharui wudunya dan dia sholat. Ya, dia sholat dan ini tidak ada penetapan jumlah rakaat. Ini yang perlu kita catat. Tidak ada penetapan jumlah rakaat. Bisa jadi 2 rakaat, bisa jadi 4 rakaat. Karena dia mengatakan صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. Ini menunjukkan ada banyak, ada isyarat banyaknya salat yang dilakukan setelah wudu tersebut. Ya. Ada tidak, kalau seandainya hanya dua rakaat, tentu dia mengatakan salaitu rak'atain. Sebagaimana jelaskan dalam hadis yang lain bahwa Nabi menganjurkan untuk salat setiap selesai wudu dua rakaat. Sementara di sini dia banyak salatnya. Ada isyarat bahwa dia melakukan salat dengan jumlah rakaat yang tidak tertentu. Bisa jadi dua, bisa jadi empat, bisa jadi enam. Ya. Ini yang merupakan hal yang istimewa pada Bilal yang membuat dia mendapatkan berita tentang dia di dalam surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab min fadaili Abdullah bin Mas'ud wa ummihi radhiyallahu ta'ala anhuma. Bab di antara keutamaan Ibnu Mas'ud dan ibunya. Dan ibunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Karena memang yang tersohor ibunya. Yang terkenal ibunya, ayahnya tidak terlalu terkenal, dan ini fadlullah. Yu'tihi man yasha. Keutamaan dari Allah yang Allah berikan siapa yang Ia kehendaki. Dia berikan kepada suami, istri tidak. Diberikan kepada istri, suami tidak. Ya. Seperti tokoh-tokoh wanita yang terkenal dalam sejarah, suaminya tidak terkenal. Bahkan suaminya terkadang ya benar-benar bertentangan dengan dia 180 derajat. Siapa? Istri Fir'aun. Ya. Tokoh terkenal, dan bahkan Nabi memujinya bahwa dia wanita termulia di zamannya. Ya. Khairun nisa'il alamina Asia. Imra'ati Fir'aun. Ya. Kemudian Nabi SAW, kamula minan rijali kathirun, hadis yang sudah kita pelajari, walam yakmal atau yakmul minan nisa'i illa Asia. Ya. Dan Allah SWT ceritakan tentang dia di dalam Al-Quran, tentang kemuliaannya. Ya. Daraballahu mathalan lilladhina amanu imra'ata Fir'aun. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Kemudian baru Maryam ibnat Imran, ya. Wa Maryam, dan juga diceritakan tentang wanita kedua. Suaminya tokoh kafir, sementara dia perumpamaan wanita beriman yang mulia. Ini fadlullah. Petunjuk itu Allah yang meletakkan pada seseorang, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kebaikan nasab atau kebaikan pasangan. Ini justru pasangannya tokoh kekafiran. Orang yang paling kafir, manusia yang paling kafir, sementara istrinya adalah tokoh wanita beriman yang luar biasa, diberikan sebagai jadikan sebagai wanita percontohan oleh Allah bagi wanita-wanita beriman setelahnya. Dan ini kejadiannya Ummu Abdin, ibunda Abdullah bin Mas'ud, Ummu Abdin terkenal, sementara ayahnya tidak terkenal. Ya, ayahnya tidak terkenal. Dan sekarang anak dan ibunya yang terkenal, dan bahkan dipelajari tentang kemuliaan dan keutamaan mereka sampai hari akhirat. Ini hadisnya tentang mereka berdua yang ada di dalam bab ini. Ada dua atau banyak hadis ya dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab ini. Hadis yang pertama, ya sebelumnya Abdullah bin Mas'ud, ini salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk Muhajirin dan Ansar, ya. Dia dari kalangan Muhajirin. Dan dia merupakan orang-orang yang pertama-tama juga, atau orang-orang yang masuk Islam di Mekah, hijrah ke Madinah. Dan dia seorang sahabat yang banyak riwayat dari Nabi SAW, dan juga salah seorang qari, sahabat ahli Al-Quran, ya, pakar tafsir dan seterusnya. Sementara ibunya adalah wanita beriman, dan memiliki keutamaan, kemuliaan. Ya. Hadis yang pertama, 6273. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana min Jabu bin al-Harith at-Tamimi wa Sahlu bin Uthman wa Abdullah bin Amir bin Zurarah al-Hadrami wa Suwaid bin Sa'id wal Walid bin Shuja'in qala Sahlu wa min Jabu akhbarana wa qala al-akharuna haddathana Ali bin Mushir an al-A'mash an Ibrahim an Al-Qamata an Abdullah bin Mas'ud. Ini sesuai dengan kaidah kita, bila mana ada Abdullah tanpa dinasabkan kepada ayahnya pada tingkatan sahabat dalam sanad, maka dia adalah Abdullah bin Mas'ud, bukan yang lainnya. Karena yang lainnya tidak masyhur dengan nama. Yang lainnya masyhur dengan gelarnya, kunyahnya, yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr bin As, ya, Ibnu Zubair. Ya, itu dikenal dengan kunyahnya, sementara yang terkenal dengan nama Abdullah, semuanya mereka bernama Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair. Semuanya namanya Abadillah, Abdullah. Sementara Abdullah bin Mas'ud, yang kedua, Abdullah bin Mas'ud dari orang tua-tua. Sementara mereka sigar sahabat. Yang tadi itu semuanya adalah sahabat kecil. Sahabat yang masih remaja, ketika itu masih kecil, masih berusia anak-anak. Abdullah bin Abbas, sahabat kecil. Abdullah bin Umar sama, Abdullah bin Zubair sama, Abdullah bin Amr bin Al-As sama. Ini dari kalangan-kalangan yang anak-anak sahabat. Sementara Abdullah bin Mas'ud tua. Ya, tua, dia termasuk muhajirin yang ikut hijrah bersama Nabi SAW, dan di Mekah dia sudah masuk Islam. Ya. Dan dia bila mana dalam sanad seringkali disebutkan dengan namanya saja, Abdullah, tanpa Abdullah bin Mas'ud, karena kaidahnya orang sudah tahu. Ya. Dan orang sudah tahu bahwa dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Baik. Qal, kata Abdullah, lamma nazalat hadhihi al-ayah, tatkala ayat ini turun, berarti menjelaskan tentang sebabnya, ya. Tatkala ayat ini turun, yaitu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا إلى آخر الآية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم أنت منهم. Ini perkataan Nabi, أنت منهم, engkau termasuk mereka, termasuk orang-orang yang diceritakan dalam ayat tersebut. Apa ayatnya? Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang ayat ini. Kata beliau, lamma nazala tahrimul khamar wan nahyul akid wat tasydid fihi tamanna unasun minal mu'minina an ya'lamu hala ikhwanihim alladhina matu 'alal islam qabla tahrimil khamri wa hum yashrabunaha. Ketika turun ayat mengharamkan khamar dalam surah Al-Maidah juga, dan larangan yang keras dan ancaman yang kuat, yang besar dari meminumnya, sebagian para sahabat yang masih hidup berandai-andai mereka mengetahui, ya, keadaan saudara-saudara mereka yang beriman yang sudah meninggal dunia dahulu minum khamar. Kan belum diharamkan lagi, dan mereka tetap meminumnya, kemudian mereka meninggal dunia. Jadi mereka yang masih hidup setelah diharamkan khamar ini khawatir, bagaimana dengan saudara kita dahulu yang sudah minum khamar, ya? Sementara sekarang ternyata khamar itu haram. Ya, khamar itu haram. Minuman yang memabukkan, yang terbuat dari buah anggur, dicampur dengan kurma, dengan yang lain-lainnya, diperam beberapa lama, akhirnya dia memabukkan. Dia minuman biasa sebelum diharamkan. Dan bahkan proses pengharamannya bertahap-tahap. Awalnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Mereka menanyakan kepadamu tentang khamar dan perjudian. Katakan dalamnya ada manfaat tetapi dia banyak dosa, banyak bahaya. Ya. Fihima ithmun kabir, banyak dosa di dalamnya. Ya. Walaupun banyak orang menginginkan manfaat, ada manfaat tetapi sedikit. Jadi orang sudah mulai berubah persepsi. Memang dia belum haram tetapi merugikan lebih banyak daripada memberikan manfaat. Ya. Sudah mulai berkurang, sudah mulai tidak nyaman meminumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Ya, jadi bukan mengharamkan. Jadi jangan salat ketika mabuk itu saja. Jadi ketika datang waktu hampir tiba waktu salat, mereka sudah tidak minum-minum lagi. Ini yang kedua tahapannya. Untuk salat antara salat maghrib dengan isya mereka tidak akan minum karena waktunya berdekatan. Nanti baru kapan mereka bisa minum? Antara isya dengan subuh, antara subuh dengan zuhur. Zuhur dengan asar mereka tidak minum karena nanti khawatir melanggar larangan ayat ini. Setelah sudah mulai kesiapan untuk menerima pengharaman sudah benar-benar kuat, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Ya. Sungguhnya khamar dan seterusnya adalah kotoran, ya, rijsum min amali syaitan. Rijis itu yang pertama, dia kotoran yang keji, kemudian dia perbuatan syaitan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, fajtanibu. Apa artinya fajtanibu? Jauhilah. Jauhilah. Bukan larangan jangan minum, tetapi perintah menjauhi. Kalau sudah jauh pun tidak akan mungkin minum. Ya. Jadi bukan pengharamannya bukan jangan mengatakan jangan kalian minum. Karena kalau jangan kalian minum berarti manfaat yang bisa juga dilakukan oleh mereka. Nah, Allah mengatakan jauhilah oleh kalian. Ya, jadi ada beberapa penegasan. Dia rijis amal syaitan fajtanibu. Nah, setelah itu yang sudah kita pelajari, banjir ya Madinah oleh tumpahan-tumpahan khamar. Anas bercerita dia ketika itu sedang menghidangkan, menyuguhkan khamar kepada tamu-tamu ayah tirinya Abu Talha yang sudah kita pelajari. Kemudian datang berita bahwa khamar sudah sudah diharamkan, maka kendi-kendi yang masih ada di rumah dipecahkan, merusak tempatnya, maka dilemparkan ke luar untuk membuktikan betapa patuhnya mereka kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di, jadi yang sudah meninggal dunia, yang meninggalnya dalam keadaan minum khamar ketika itu sebelum diharamkan, ini yang mengkhawatirkan para sahabat yang masih hidup yang merasakan pengharaman khamar. Nah, ketika kekhawatiran itu muncul, turunlah ayat ini, ayat dalam hadis ini. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junah. Ya, junahun, tidak ada apa-apa atas orang-orang yang beriman dan beramal saleh, fima ta'imu, tentang apa yang dahulu mereka makan. Idza mattaqaw wa amanu, bila mana mereka bertakwa dan beriman. Kemudian lanjutan ayatnya, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Ini syaratnya bahwa apa yang dimakan sebelum bertobat, ya, atau apa yang dimakan sebelum diharamkan ini, syaratnya mereka beriman, kemudian bertakwa, kemudian beramal saleh. Thummat taqaw wa amanu, kemudian bertakwa dan beriman. Thummat taqaw wa ahsanu, kemudian bertakwa dan melakukan perbuatan baik. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi tidak berpengaruh apa-apa dari hal yang haram dahulu mereka makan, baik itu mereka makan atau mereka minum, bila mana dengan ketentuan mereka beriman dan beramal saleh, bertakwa, beriman, bertakwa, beramal saleh, maka tidak ada pengaruhnya. Walau sebanyak-banyaknya mereka dahulu memakan perkara yang sekarang sudah diharamkan. Yang sekarang sudah diharamkan. Ini jawaban dari Allah. Kemudian berkenaan dengan Abdullah bin Mas'ud, Nabi mengatakan, anta minhum, engkau termasuk mereka. Maksudnya termasuk orang-orang yang disebut-sebut oleh Allah dalam ayat tersebut. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junah. Tidak ada masalah. Jadi mereka dibebaskan oleh Allah. mereka dipuji oleh Allah dengan keimanan dan beramal saleh. Jadi itu pujian Allah untuk mereka. Ternyata termasuk mereka siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Termasuk dalam ayat yang di situ Allah memuji orang-orang yang beriman dan beramal saleh, beriman dan bertakwa, beriman dan beramal saleh, berbuat kebaikan. Ya, beriman dan berbuat kebaikan. Ternyata yang salah satu dari mereka adalah Abdullah ibn Mas'ud. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud memiliki keutamaan yang luar biasa, di mana Nabi telah mengesahkan keimanannya. Ya, telah mengapresiasi ketakwaannya. Jadi Nabi SAW memberikan jaminan bahwa Abdullah bin Mas'ud beriman dan beramal saleh, beriman dan bertakwa, beriman dan berbuat baik. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut. Ini hadis yang pertama yang menunjukkan keutamaan Abdullah bin Mas'ud, karena dia termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah dengan ayat tersebut. Berikutnya, 6274. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdani wa Muhammad bin Rafi' wal lafdhu li bin Rafi' qala Ishaq akhbarana wa qala bin Rafi' haddatsana Yahya ibn Adam قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسود ابن يزيد عن أبي موسى رضي الله عنه. أبو موسى عبد الله بن قيس. أبو موسى الأشعري نمنا عبد الله بن قيس الأشعري. Dia bercerita, قال قدمت أنا وأخي من اليمن. Saya tiba bersama saudara saya dari Yaman, dia dan saudaranya tiba dari Yaman, ya tiba dari Yaman, dan ya kabilahnya memang kabilah yang ada di Yaman, ya kabilahnya termasuk kabilah yang ada di Yaman. Makanya nanti Abu Musa ini juga akan diutus oleh Nabi menjadi utusan dai, utusan yang diutus oleh Nabi ke Yaman, karena memang beliau berasal dari sana. Saya datang dengan saudara saya dari Yaman. Fakunna hinan, dan adalah kami dalam beberapa waktu. Wa ma nura ibna Mas'udin wa ummahu illa min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mengira, menyangka bahwa Abdullah bin Mas'ud dan ibunya tidaklah mereka kecuali kerabat Nabi. Ya. Jadi ketika tiba mereka di Madinah atau tiba di Mekah dan melihat kedekatan Nabi dengan dua orang ini, Abdullah bin Mas'ud dan ibunya, mereka mengira bahwa Abdullah bin Mas'ud dan ibunya min ahli baitin Nabi, min ahli baiti Rasulullah SAW. Min kasrati dukhulihim wa luzumihim lahu. Disebabkan banyaknya mereka masuk berjumpa dengan Nabi dan berdekatan dengan Nabi, ya seakan-akan mereka ini kerabatnya. Seringnya Nabi bersama mereka, seringnya mereka bersama Nabi, seringnya mereka berjumpa, masuk mendatangi rumah Nabi SAW. Ini yang membuat Abu Musa al-Ash'ari dan saudaranya menyangka bahwa Abdullah bin Mas'ud dan ibunya siapa? Ahlul Bait. Padahal apa? Bukan kerabat Nabi. Ya. Bukan kerabat Nabi, bukan Ahlul Bait. Ya, bukan Ahlul Bait, tetapi karena begitu dekatnya mereka dengan Nabi, seringnya mereka bersama Nabi, seringnya mereka berkunjung ke rumah Nabi, Abu Musa dan saudaranya menyangka bahwa mereka ini Ahlul Baiti Rasulullah SAW. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan mereka berdua. Karena seringnya mereka datang menjumpa dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi, dan berdekatan dengan Nabi, dan sampai mereka berdua ini, Abu Musa dan saudaranya, menyangka mereka adalah kerabat, ini sudah tentu menunjukkan keutamaan Abdullah dan ibunya. Abdullah dan ibunya. Dan ibunya, kata An-Nawawi, terkenal dengan Ummu Abdin. Ya. Makanya Nabi pernah mengatakan, man ahabba an yaqra al-Qur'an ghaddan tariyan مثل ما أنزل فلقرأ على قراءة ابن أم عبد. Jadi Abdullah bin Mas'ud terkenal juga dengan kunyah Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Ummi Abdin. Karena ibunya namanya Ummu Abdin. Terkenal dengan Ummu Abdin. Sementara ibnunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Ummi Abdin. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran segar, fresh, sebagaimana ketika turun, maka bacalah dengan bacaan Ibnu Ummi Abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Karena dia salah satu dari qurra sahabat Nabi SAW. Ahli Al-Quran, ahli tafsir. Dan bahkan dia punya kiraat sendiri. Walaupun kiraatnya banyak yang riwayatnya lemah. Ya, tetapi dia memiliki bacaan tersendiri. Sebagaimana juga dinukilkan oleh sebagian ulama tafsir tentang kiraat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Jadi hadis yang kedua ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Karena dekatnya beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga sekaligus tentang ibunya Ummu Abdin, ya. Ummu Abdin dan ibunya tentu juga sahabat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Hajar radhiyallahu ta'ala. Ibnu Hajar mengatakan lagi, wal haditsu dalun ala mulazamatihi linnabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastalzimu thubut fadlihi. Hadis ini menunjukkan betapa lengketnya Abdullah bin Mas'ud dengan ibunya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tentu menunjukkan bahwa mereka memiliki keutamaan, dan itu keutamaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersama mereka berdua, ya. Sementara Abu Musa namanya siapa? Abdullah. Namanya Abdullah juga. Ibn Mas'ud namanya juga Abdullah. Banyak para sahabat yang namanya Abdullah. Abu Bakar siapa namanya? Abdullah juga. Abdullah bin Abi Quhafa. Ya. Ibn Mas'ud Abdullah juga. Abdullah bin Mas'ud. Dan Abu Musa juga namanya Abdullah. Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Sekarang dia bersama siapa? Saudaranya. Saudaranya ini tidak dijelaskan siapa, karena kata Ibnu Hajar atau kata kata pensyarah kitab At-Tirmidzi Al-Mubarak Furi, ya, Al-Mubarak Furi bukan penulis sirah, ya, karena ada di sana lagi ada Mubarak Furi yang pensyarah Sunan At-Tirmidzi Tuhfatul Ahwadhi Syarh Sunan At-Tirmidzi, ya. Al-Mubarak Furi mengatakan bahwa saudara Abu Musa ini yang laki-laki ada dua, ada khilaf ulama, ada yang mengatakan dua, ada yang mengatakan tiga. Dan di sini tidak disebutkan siapa namanya. Yang mengatakan bersama saudaraku, akhi. Yang masyhur dari tiga orang atau dua orang saudaranya ini adalah Abu Burda. Namanya gelarnya Abu Burda, yaitu namanya Amir. Ya, Amir, kemungkinan dia yang bersama Abu Musa di sini dalam kasus ini, ketika mereka berdua menyangka bahwa Abdullah bin Mas'ud dan ibunya adalah kerabat Nabi, saking seringnya mereka bersama, seringnya mereka berdua masuk ke rumah Nabi, seringnya mereka berjalan bersama Nabi SAW, sehingga Abu Musa dan saudaranya Abu Burda Amir Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an menyangka bahwa Abdullah bin Mas'ud dan ibunya adalah kerabat Nabi, padahal bukan kerabat Nabi. Dan ini juga tentu menunjukkan keutamaan dua orang ini, anak dan ibunya, Abu Musa Abdullah bin Mas'ud dan ibunya Ummu Abdin. Tersisa beberapa hadis lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak sekali, ya, tentang Abdullah bin Mas'ud ini, ya. Dibawakan hadis-hadisnya oleh Imam Muslim, menunjukkan tentu yang pertama tentang keutamaan beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, dan dia orang yang juga dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selalu bersamanya, sehingga riwayat-riwayatnya sangat banyak, dan terutama dalam riwayat-riwayat tafsir. Dan beliau terkenal dengan ulama tafsir. Dia punya madrasah juga, punya madrasah tafsir yang mengeluarkan murid-murid dari generasi tabi'in radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Sampai di situ pelajaran kita untuk pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan